Bagaimana cara agar kita bisa berbahasa Arab dengan lancar? Belajar. Tidak ada cara lain. Belajar. Ya, tidak dijumpai satupun dari kalangan para ulama yang berasal dari orang-orang ajam, kemudian berhasil menjadi ulama besar dalam bidang bahasa Arab. Mereka menjadi pakar bahasa Arab dengan minum ramuan-ramuan tertentu. Tidak ada. Ya, membakar Kamus Munawir, kemudian diseduh dengan air hangat, diminum 3 kali sehari, ya tahu-tahu pandai bahasa Arab. Tidak ada ceritanya. Yang ada apa? Mencret. Gitu ya. Mau lancar bahasa Arab, belajar. Khairuddin azani Allahu wa iyyaku ma'al ayyam. Harus sabar. Ya, tidak ada yang sifatnya instan. Tadi pahami? Nah, kapan antum ingin